Amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Nurul Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan hijratut Taif, hijrahnya Nabi ke Taif atau dakwahnya Nabi ke Taif. Ketika dua orang yang Nabi cintai yaitu Abu Thalib dan Khadijah wafat, maka orang-orang Quraisy semakin gencar dalam mengganggu kaum muslimin termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan banyak perlawanan, memberikan banyak gangguan dan menyulitkan gerak-gerik kaum muslimin, bahkan semakin menyiksa, ya, memberikan siksaan, gangguan kepada kaum muslimin. Maka Nabi pun terfikir untuk meminta bantuan kepada orang-orang Taif, yang mana orang-orang Taif ini masih punya hubungan saudara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang kedua karena mereka tempatnya dekat, posisinya dekat dari Mekah. Ya, jadi Taif itu masih di area apa ya, provinsi Mekah, tapi memang di luar kota Mekah. Jadi kota seperti di zaman sekarang, Mekah itu ada kota Mekah, ada provinsi Mekah. Kalau kota Mekah ya tidak terlalu luas, tapi kalau provinsi Mekah ya luas. Maka Taif itu masih dalam cakupan provinsi Mekah, tapi di luar kota Mekah. Maka karena dua alasan ini, Taif itu dekat dari kota Mekah, yang kedua karena orang-orang Taif ini masih punya hubungan saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca di sini. Faraddu alaihi raddan qabihan. Ternyata orang-orang Taif menolak dakwah Nabi dengan penolakan yang buruk. Ya, harusnya kalau memang menolak ya menolak saja. Tapi ini menolak disertai dengan perlakuan yang buruk. Ya, Nabi direndahkan. Walam yar minhum khaira, dan Nabi tidak melihat kebaikan sama sekali dari perlakuan mereka. Wa hina dzaka talaba minhum alla yushi'u dzalika anhu. Walaupun demikian, Nabi meminta kepada orang-orang Taif untuk tidak menyebarkan penolakan mereka kepada orang-orang luar. Ya, artinya Nabi mendakwahkan, ayo masuk Islam, ayo menyembah Allah semata. Orang Taif mengatakan enggak mau. Kami enggak mau masuk Islam, kami enggak mau menyembah Allah semata. Kemudian setelah enggak mau, Nabi malah direndahkan. Ya, Nabi malah dihina, dicaci maki, dicela macam-macam. Maka Nabi enggak masalah, ya kalau enggak mau masuk Islam enggak apa-apa. Kamu menghina saya enggak apa-apa, tapi permintaan saya satu. Jangan sebarkan masalah ini kepada kabilah yang lain. Kalau kalian enggak masuk Islam enggak apa-apa, kamu menghina saya enggak apa-apa, tapi jangan kabarkan kepada kabilah yang lain. Kaila ta'lama Quraisyun fayashtadda adzahum. Karena dikhawatirkan nanti orang-orang Quraisy mendengar kasalah ini, mendengar kasus ini, sehingga mereka tambah menjadi lagi, ya. Ya kalau orang-orang Quraisy tahu, lihat tuh orang-orang Taif aja menolak. Berarti memang Rasulullah atau Muhammad tuh sesat. Orang Taif aja menolak. Berarti kita punya konco nih, ini kita punya teman. Ayo kita ajak gabung orang Taif untuk memerangi Rasulullah. Nah, ini kekhawatiran Rasulullah kalau masalah penolakan ini tersebar keluar. Li'annahu ista'ana 'alaihim bi'a'da'ihim. Karena nanti orang-orang Quraisy akan meminta bantuan untuk memusuhi Rasulullah kepada musuh mereka. Orang Taif asalnya punya masalah dengan orang Quraisy. Tapi ketika andaikan orang Taif ini enggak mau masuk Islam, diketahui oleh orang-orang Quraisy, bisa jadi diajak kerjasama. Walaupun asalnya musuh, diajak kerjasama untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan Nabi jangan disebarkan, Ya, cukup antara saya dan kalian saja. Ternyata falam taf'al thaqifun ma rajahu minhum sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang thaqif atau orang-orang ta'if itu tidak memenuhi permintaan Nabi untuk menjaga rahasia. Ya, artinya mereka menyebarkan bahwasanya kami menolak Muhammad. Bal arsalu sufaha'ahum wa ghilmanahum yaqifuna fi wajhihi fi at-tariqi wa yarmuna bil hijarati. Bahkan orang-orang Taif memerintahkan orang-orang bodoh di antara mereka yang cumanya bisa ikut-ikutan, ya, orang-orang bodoh yang enggak paham masalahnya apa, dan juga memerintahkan para pemuda mereka untuk menghadang Rasulullah dan melempari Rasulullah dengan hijarah, dengan batu. Ya, kalau orang bodoh kan dikasih perintah apa saja mau, ya, disuruh apa aja mau. Kalau orang pintar enggak mau, ya. Kalau orang pintar kalau disuruh sesuatu tanya, kenapa begini? Ini untuk apa? Kenapa saya harus lawan dia? Dia salah apa? Nah, makanya orang-orang Taif memerintahkan orang-orang bodoh yang gampang diperintah. Akhirnya Rasulullah SAW dilempari batu. Hatta admau aqibahu. Sampai Rasulullah berdarah bagian belakangnya. Ya, disebutkan hatta sampai Nabi itu bocor qothahu, ya, tengkuknya. Tengkuk itu area antara kepala bawah sampai pundak. Ya, atau area di atas leher. Jadi kepala Nabi bocor karena dilempar oleh orang-orang Taif. Dan juga kalau di sini beliau katakan admau aqibahu, bagian belakangnya. Berarti mungkin juga punggungnya, ya, mungkin pundak belakangnya juga Nabi mengalami luka. Ya, karena posisinya Nabi akan pergi tapi dilempari. Ya, maka yang luka bagian belakang. Wa kana Zaid ibn Harithah yadra'u anhu. Dan ketika itu Nabi kan enggak sendirian, Nabi bersama Zaid ibn Harithah. Dan ketika itu Zaid membela Nabi, ya, menjadi apa namanya? Pagar badan untuk Nabi, pasang badan untuk Nabi. Ila anintaha ila syajarati karmin. Dan itu terus demikian sampai Nabi dan Zaid itu tiba di suatu pohon namanya pohon karom. Ya, wastadalla biha, kemudian Nabi berteduh di sana, ya, sambil ya mengobati luka-luka, kemudian menghela nafas, istirahat. Jadi sepanjang jalan dilempari tapi tidak terus-terusan, ya. Sampai Nabi sampai di pohon karom, maka orang-orang Taif sudah berhenti melempari. Ya, maka dari sini kita perhatikan ya betapa berat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya beliau ingin mendakwahkan tauhid, ya, mengajak orang untuk menyembah Allah semata. Yang mana orang-orang Taif sudah menyembah Allah. Mereka sudah menyembah Allah, cuman masalahnya mereka enggak mau menyembah Allah semata. Pengennya nyembah yang lain juga. Kalau dalam pikiran kita kan sebetulnya mudah kan, tinggal yang lain disingkirkan, sisa Allah yang disembah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ya, perjuangan Nabi SAW berat. Ini semua demi mendakwahkan tauhid kepada manusia. Maka apapun rintangan dakwah yang kita hadapi di hari ini belum ada apa-apanya. Ya, pernahkah kita dilempari batu ketika dakwah? Belum pernah, alhamdulillah. Ya, pernahkah sampai berdarah kepalanya ketika berdakwah? Belum pernah, alhamdulillah. Ya, maka apa yang kita hadapi di masa ini, ini belum ada apa-apanya, maka sudah semestinya kita bersabar. Oke, jangan pantang menyerah, harus tahan banting dalam berdakwah. Wa kanat bi jiwari bustan li Utsbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah. Nabi berteduh di bawah pohon karom. Yang pohon ini ada di sampingnya kebun milik Utsbah dan Syaibah. Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua orang kakak adik. Wahuma min a'daihi, yang mana dua orang ini termasuk penduduk Taif, sehingga termasuknya musuh Nabi. Mereka tahu maksudnya Nabi ini sedang dimusuhi oleh orang-orang Taif, diusir oleh orang-orang Taif. Wa kana bil bustan fakirahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikanahu. Dan di bawah pohon tersebut, di taman tersebut, Nabi SAW merenung. Ya, namanya orang baru diserang, ya, sampai berdarah, padahal ingin menyampaikan kebaikan, tidak membawa mudarat sama sekali, ingin menyampaikan maslahat kepada manusia, kok dihinakan seperti itu, diperlakukan dengan buruk. Ya, maka Rasulullah merenung. Pada Allah qailan, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillati hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nasi, dan sedikitnya daya upayaku terhadap manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afina, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa aku harus bersandar. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh, yang yatajahamuni, yang bermuka masam kepadaku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah aku harus bergantung kepada musuhku yang engkau kuasai, ya Allah. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selama bukan kemurkaanmu yang sampai kepadaku, aku enggak masalah. Kalau aku dihina oleh manusia, kalau aku disakiti, dilukai oleh manusia, enggak masalah, ya Allah, selama bukan murka darimu. Ghaira anna afiyataka awsa'u li, dan aku meyakini bahwasanya keselamatan darimu, ya, rahmatmu bagiku itu sangat luas. Ya, hadis ini tadi saya baru cek diriwayatkan oleh At-Tabarani. Demikian juga oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqi. Namun hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Ya, hadisnya dhaif. Ya, namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidak mengingkari doa ini atau ucapan ini. Ya, berarti mungkin Syekh Ibn Utsaimin ini mensahihkan hadis ini. Beliau katakan di sini, hadzal haditsu fihi ma'anin jalilah. Hadis ini mengandung beberapa makna yang mendalam, yang mulia. Di antaranya, Nabi katakan, in lam yakun bika alayhi ghadabun fala ubali. Selama bukan murka darimu, aku enggak peduli, ya Allah. Ya, selama itu hanya dari manusia, celaan, cacian, gangguan, disakiti oleh manusia, aku enggak masalah. Ya, aku masalah adalah kalau engkau murka kepadaku, ya Allah. Al-insanu ahyanan ta'tihi asya'u tudayyiqu sadrahu. Manusia terkadang datang kepadanya perkara-perkara yang membuat dadanya sempit. Dakhilatun wa kharijiyatun, baik perkara tersebut dari internal ataupun dari eksternal. Fil ahli au fil aqaribi, baik perkara tersebut dari keluarga atau dari karib kerabat. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Selama itu bukan karena murkamu kepadaku, ya Allah, aku enggak peduli. Aku enggak apa-apa. Li'annar ridha maqsudi. Karena ridhamu, ya Allah, yang aku tuju, yang aku cari. Bukan ridha manusia. Manusia suka atau enggak apa-apa. Aku enggak peduli. Karena yang aku cari ridhamu, ya Allah. Ghaira anna afiyataka awsa'u li. Namun aku yakini bahwasanya keselamatan darimu dan rahmat darimu kepadaku sangat luas. La syakka li anna al-bala'a qad yanzilu bil insan wa yahsulu 'alayhi inhirafun. Dan tidak ragu lagi bahwasanya adanya bala, adanya musibah yang menimpa seorang manusia, maka terkadang menyebabkan dia inhiraf, menyebabkan dia menyimpang. Terkadang orang dapat musibah bisa melakukan maksiat karena enggak sabar. Misalnya tiba-tiba hartanya hilang, perampokan atau kecurian atau investasi bodong, ketipu, tiba-tiba jatuh miskin. Kemudian miskin enggak sabar, pengen seperti keadaan sebelumnya ketika masih kaya. Akhirnya ketika dia miskin, makan riba, ya, atau dia mencari penghasilannya haram. Ya, maka hendaknya seorang yang beriman, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya setiap musibah itu dibaliknya ada kebaikan. Jangan ketika dapat musibah dia putus asa dari rahmat Allah, kemudian dia nekat melakukan maksiat. Ya. Dan kata para ulama, apa bedanya musibah dengan azab? Apa bedanya musibah dengan azab? Musibah itu akan mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa. Dan orang ketika dapat musibah, dia bertambah kesolehannya, bertambah keimanannya. Kalau dia bersabar, nah, kalau dia bisa seperti itu musibah. Ya, dapat musibah, sabar. Sabar dapat pahala, bertambah derajatnya, bertambah keimanannya. Makanya musibah. Tapi kalau ketika dapat musibah, kok dia tambah bejat, tambah bobrok, tambah maksiat, apalagi malah menjadi kafir, maka sebetulnya musibah tersebut adalah azab buat dia. Ya, maka tergantung pilihan kita. Kita ketika dapat musibah, ya, ketika kita dapat musibah, apakah kita ingin menjadikan musibah ini musibah, cobaan, ataukah azab? Tergantung pilihan kita. Kalau kita dapat musibah kok malah bermaksiat, malah semakin jauh dari Allah, maka kita telah menjadikan musibah ini menjadi azab. Waliyadz billah. Tapi kalau kita bisa sabar, kita tetap istiqomah, tetap bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadikan musibah ini musibah, cobaan yang harus kita lewati. Ya, kembali ke kisah tadi, Nabi merenung di bawah pohon di sebelah tamannya Utbah dan Syaibah. Falamma ra'ahu Ibnu Rabi'ata raqqalahu. Ketika Utbah dan Syaibah tadi melihat Rasulullah dalam keadaan berpeluh darah, ya, dalam keadaan kecapean, dalam keadaan bersedih, maka manusia yang punya akal sehat, yang punya hati nurani yang masih jernih, tentunya akan raqqalahu, akan kasihan. Maka di sini Utbah dan Syaibah yang asalnya adalah orang Taif, musuh, tapi kasihan kepada Nabi karena mereka masih punya fitrah yang lurus. Wa arsala ilaihi biqatfin minal inabi ma'a maulan lahuma nasraniyin. Dan dua orang ini, dua orang kakak adik ini, Utbah dan Syaibah ini, mengutus atau mengirimkan anggur yang dibawa oleh seorang pembantu namanya, ya, seorang pembantu yang beragama Nasrani, ismuhu Addas, namanya Addas. Jadi tadi Utbah dan Syaibah itu pemilik kebun, kan, sedang ada di kebun, melihat Rasulullah dalam keadaan berpeluh, ya, dalam keadaan luka, sedang di bawah pohon, maka mereka kasihan, mereka kirim anggur yang dibawa oleh seorang pembantu mereka namanya Addas. Falamma ibtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala. Ketika Addas menyampaikan anggur kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mulai makan anggur, Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Faqala Addas hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad. Kata Addas, perkataan Anda ini, ketika Anda makan tadi bilang bismillahirrahmanirrahim, ini belum pernah saya dengar. Belum pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini, negeri Taif. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, min ayil biladi anta wa madinuka. Kata Rasulullah, apa iya? Kamu dari mana asalnya? Dan apa agama kamu? Faqala Nasraniyun min Naina. Saya agamanya Nasrani dan saya asalnya dari Naina. Faqala lahu alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, min qaryatir rajuli as-salihi Yunus ibni Matta. Oh, berarti kamu dari suatu daerah yang menjadi tempat asalnya orang soleh, yaitu Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jadi Naina itu tempat asalnya Nabi Yunus. Disitulah Abdes tadi berasal. Qala wa ma ilmuka bi Yunus? Nabi tanya lagi, apa yang engkau ketahui tentang Nabi Yunus? Atau Abdes bertanya kepada Nabi, apa yang kau ketahui wahai Muhammad tentang Yunus? Faqara'a lahu minal Qur'an ma fihi qissatu Yunus. Maka Nabi pun membaca ayat Qur'an yang berisi kisah Nabi Yunus. Falamma sami'a dzalika Addasun aslama. Ketika Addas mendengarkan ayat-ayat Qur'an tentang kisah Nabi Yunus, maka Addas pun masuk Islam. Ya. Karena beliau mendapati kok sama ceritanya. Padahal orang ini Muhammad belum pernah ke sana. Belum pernah ke Naina. Tapi ternyata apa yang dia ceritakan sama dengan apa yang saya ketahui. Makanya ajaib sekali. Ya. Dan zaman dahulu tidak ada surat kabar, ya, tidak ada sosial media. Ya. Sehingga orang Mekah kok tahu ceritanya orang di negeri yang jauh. Gak tahu. Makanya suatu hal yang aneh, ajaib. Ya, Muhammad yang ada di Mekah kok bisa tahu kisah tentang negeri lain yang ada di Naina. Dan ingat ya, Rasulullah itu adalah seorang yang ummi. Ummi itu gak biasa baca, gak biasa nulis. Kalau orangnya biasa baca, ya, biasa nulis, mungkin ada kemungkinan tahu. Karena dia pernah baca. Kemudian ada yang ngasih kabar, kemudian pernah baca. Tapi kan Rasulullah orang yang ummi, gak biasa baca, gak biasa nulis. Tapi kok tahu secara detail tentang kisahnya Nabi Yunus. Ya, maka langsung Addas ini masuk Islam. Wa ata Jibrilu bi risalatin minallahi jalla dzikruhu. Kemudian setelah itu malaikat Jibril datang dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innallaha amarani an uti'aka fi qaumika lima sana'uhu ma'aka. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang karena Allah perintahkan saya, perintahkan aku untuk menolongmu terhadap kaummu, terhadap orang-orang Taif atas apa yang mereka perlakukan kepadamu." Ya. Ya Rasulullah, engkau telah dihinakan, direndahkan oleh orang-orang Taif, bahkan disakiti sampai terluka. Maka Allah perintahkan aku, kata malaikat Jibril, untuk membantumu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Nabi memilih untuk tidak membalas. Ya. Kisahnya, jadi malaikat Jibril, ini kisahnya panjang dalam hadis Bukhari Muslim. Malaikat Jibril datang bersama dengan malakul jibal, bersama dengan malaikat gunung. Yang malaikat gunung menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah aku timpakan gunung ini kepada mereka, orang-orang Taif, atas apa yang mereka perlakukan kepadamu?" Ya, ditawarkan oleh malaikat gunung, malaikat yang ngurusi gunung. Karena malaikat itu ngurusi semua hal yang terjadi di alam semesta. Jadi ada yang ngurusi sungai, ada yang ngurusi laut, ada yang ngurusi gunung, ada yang ngurusi angin, ada yang ngurusi hujan, ada yang ngurusi tumbuh-tumbuhan. Semua yang ngurusi malaikat atas perintah Allah, atas izin Allah. Jadi ada malaikat gunung, tapi bukan berarti boleh menyembah malaikat gunung, ngasih sajen, ya, ngasih tumbal. Tidak. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ya. Jadi malaikat gunung itu ada, tapi enggak boleh menyembah mereka. Ya, maka Nabi memilih untuk tidak mau membalas perlakuan orang-orang Taif, dan Nabi mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini, yaitu orang Taif, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Dan akan muncul dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, kata Rasulullah. Jangan dibalas. Kalau dibalas semuanya mati. Gunung diambruk ke, ditimpakan kepada orang kafir, ya mati semua. Tapi kalau tidak dibalas, maka nanti dari keturunan mereka, anak-anak dan cucu mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau mati enggak bisa. Maka Rasulullah memilih untuk tidak membalas. Dan ini yang lebih utama, ya. Membalas itu boleh, tapi memaafkan lebih utama, ya. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, kata Allah. Balasan bagi sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ya, kita pernah bahas ini di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo tentang balas membalas, ya. Ada fikihnya. Jadi pada asalnya boleh membalas. Kalau jenengan ditonjok, ya, boleh balas tonjok. Kalau ditonjok, boleh balas tonjok, tapi harus adil. Kalau ditonjoknya kekuatannya 100, balasnya maksimalnya boleh 100. Enggak boleh balasnya kok 120 kekuatannya. Kalau balasnya 120, zalim. Nah, masalahnya bisa enggak ngukurnya itu. Ya, kalau jenengan ditonjok, oh tadi saya ditonjoknya berapa kekuatannya? Ngapun saya tanya dulu. Nah, jadi asalnya boleh dibalas dengan yang setara. Ya, tapi masalahnya kita susah untuk setara bagaimana? Pengennya kan lebih tonjol, bukannya tonjol, lebih tonjol gitu. Balasnya lebih besar. Nah, ini zalim. Ya, makanya lebih utama maafkan. Ya, lebih utama maafkan. Faqala Jibril. Maka Jibril pun kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, shadaqa man samaka ar-raufur rahim. Man samaka ar-raufur rahim. Sungguh benar zat yang telah menamai engkau dengan raufur rahim. Itu Allah, ya. Jadi saking kagumnya dengan Rasulullah, kok sudah diperlakukan seperti itu, malah memaafkan, ya. Tidak ada marah sama sekali, tidak ada keinginan untuk intiqam, untuk membalas sama sekali. Maka Jibril pun kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini, kata Syekh Ibnu Taimin di sini, hadza yahtaju ila itsbatin. Hadis ini perlu ditelaah lagi. Li'anna Allah subhanahu ta'ala lam yusammin nabiyya ar-ra'ufur rahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan salah satu nama nabi adalah ar-ra'ufur rahim. Bal qayyadalahu, namun adanya adalah penyebutan sifat. Ya, Allah ta'ala katakan, bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu ra'ufur rahim, ra'uf itu artinya lembut. Rahim itu sayang, penyayang, lembut dan penyayang bil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ini penyebutan sifat, ini bukan menyebutkan nama. Surat At-Taubah 128. Wa hadhihi laysat tasmiyatan 'alal itlaq. Dan ini bukan penyebutan nama, kata beliau. Ini penyebutan sifat. Dan sifatnya pun muqayyad, ya, ada kriterianya. Raufur rahim bil mukminin, kepada orang-orang beriman. Adapun bil kafirin, bil kufar, maka Nabi syiddah, keras. Ketika Nabi perang jihad, ya Nabi keras. Bahkan Nabi orang yang terdepan dalam jihad, bukan terbelakang. Ya, maka Nabi raufur rahim, lembut dan penyayang kepada orang-orang beriman. Wa kadzalika qissatu Addas tahtaju ila tahlilin. Demikian juga kisah Addas ini perlu ditelaah lagi. Walakinnal mutatabbi'a litawarikhi yara annal amra kama qala al-Imam Ahmad. Namun orang yang suka mengikuti pelajaran tarikh atau sejarah, maka dia akan mengetahui bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, annahu hadhihi at-tawarikha wasiyara wal maghaziya laysa laha isnadun qa'imun. Bahwasanya kisah-kisah dalam sejarah, dalam sirah, dalam maghazi tentang peperangan-peperangan, rata-rata tidak didasari oleh sanad. Lakin yatawarraduha an-nasu wa yatanaqalunaha tsumma tuktabu. Namun hanya dari mulut ke mulut saja, ya, disampaikan oleh orang kepada orang lain dan dinukil oleh mereka kemudian ditulis. Ini sudah kita bahas di awal-awal pelajaran kitab ini, ya, bahwasanya dalam masalah sirah itu para ulama berlonggar-longgar, ya, tidak harus sahih semua, ya, tidak harus sahih semua. Selama pertama tidak menghasilkan ibadah baru, yang kedua tidak mencederai kehormatan Nabi atau sahabat Nabi, yang ketiga tidak bertentangan dengan dalil yang sahih, maka diterima kisah-kisah dalam sirah walaupun tidak didasari oleh sanad yang sahih. Ya. Ya, selama tidak ada mengajarkan ibadah baru, kalau ibadah baru harus dengan dalil yang sahih. Dan juga tidak bicara tentang keburukan sahabat Nabi, mencela merendahkan sahabat Nabi atau Nabi. Dan tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Maka walaupun tidak ada sanadnya atau sanadnya lemah, diterima dalam masalah sirah. Karena sirah itu kalau ingin mengambil yang sahih-sahih saja, maka nanti tidak bersambung ceritanya. Ya. Ada kitab namanya Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau hanya menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih saja. Tapi kisahnya enggak seru. Ya, karena enggak nyambung. Tahu-tahu sudah kisah yang lain, belum selesai sudah kisah yang lain. Ini endingnya bagaimana? Endingnya gantung. Karena cuma mencukupkan dengan yang sahih saja. Ya, kalau ingin nyambung kisah-kisahnya, ya nanti akan menyertakan kisah-kisah dari riwayat yang dhaif-dhaif. Dan ini para ulama berlonggar-longgar dalam masalah ini. Walamma kana bi Nakhlata wafada 'alaihi nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Nah, ketika Nabi SAW singgah di sebuah pohon kurma setelah dari Taif, maka datanglah satu rombongan dari para jin yastami'una al-Qur'an, yang mendengarkan Al-Qur'an. Wahum mimman yantamuna ila Musa, dan mereka mengaku mengikuti ajarannya Nabi Musa. Nah, ini ada hikmahnya berarti, kan? Nabi gagal dakwah di Taif, Nabi pulang, ternyata Nabi bisa mendakwahi beberapa jin. Ya, kalau Nabi tidak gagal, ya Nabi kan ada di Taif, mungkin nggak ketemu para jin ini. Ini ada hikmahnya, salah satu hikmah. Nabi gagal ke Taif, gagal pulang, kemudian kok bisa mendakwahi sebagian jin? Wahum mimman yantamuna ila Musa salatullahi alaihi, falamma sami'uhu ansatulahu. Ketika para jin ini mendengarkan Rasulullah baca Quran, maka mereka diam sebagai bentuk adab. Waraja'u ila qaumihim mundirin. Setelah mereka selesai mendengarkan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan apa yang mereka dengar. Wa balaghuhum khabara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa fihim nazala fi suratil Ahqaf. Dan inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Allah Ta'ala katakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Dan ketika kami takdirkan untukmu wahai Muhammad bahwasanya ada nafaran, sejumlah minal jin, sejumlah jin yastami'una al-Qur'an, yang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ini dalil bahwasanya jin itu ada. Dan jin itu ada wujudnya, ada entitasnya, tidak sebagaimana anggapannya sebagian orang-orang materialisme. Ada sekte atau pemahaman namanya materialisme. Yang mereka meyakini bahwasanya yang boleh kita yakini adalah yang nampak saja, yang material. Kalau enggak kelihatan, enggak nampak, maka jangan diyakini, termasuk jin. Jadi kata mereka, jin tuh enggak ada. Malaikat enggak ada, setan enggak ada. Ya. Nah, ini ayat ini menunjukkan ada, karena Allah sebutkan nafaran. Ya, nafaran itu maksudnya segerombolan. Jadi bisa bergerombol, ya, bisa sedikit, bisa banyak. Berarti ada nih, ada bentuknya, ada wujudnya. Yang mereka mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri majelis itu, majelis ketika Nabi mengajarkan Al-Quran, maka mereka saling berkata kepada temannya, ansitu, diam, diam, diam, dengarkan. Nah, ini bentuk adab. Maksudnya, Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ. Kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah dan diamlah. Ya. Dan al-insat itu beda dengan al-isma. Ya. Al-insat itu beda dengan mendengar, beda dengan sekadar mendengar. Beda dengan istima, beda dengan mendengar. Insat itu mendengar sambil direnungkan. Ya, makanya perintahnya tadi, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dan dengar plus renungan. Kalau cuma mendengar sudah fastami'u lahu selesai. Fastami'u lahu selesai. Tapi disuruh ansitu, disuruh merenungkan, mencerna. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika selesai, mereka sudah mendengarkan Al-Quran, maka mereka pun kembali kepada kaumnya menjadi pemberi peringatan, menjadi da'i. Ya, perhatikan ya. Rasulullah ketemu jin, kemudian Rasulullah dakwahi, yang disampaikan apa? Al-Quran. Yang disampaikan dalil. Dan juga sunnah, karena setiap perkataan Nabi kan sunnah. Maka dakwah itu dibangun di atas dalil. Yang disampaikan dalil, Al-Quran dan as-sunnah. Itu yang disampaikan. Ya, bukan retorika, bukan kata-kata indah, bukan quotes-quotes, ya bukan pengalaman pribadi, tapi dalil. Ini yang Nabi ajarkan. Ya, Nabi ketemu jin, sampaikan Al-Quran, dalil. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan dakwah yang hikmah itu kalau gak nyebut dalil. Kalau nyebut dalil, dakwahnya keras. Kok bisa? Ya. Kalau dakwah hikmah, dakwah lembut itu yang gak perlu nyebut dalil. Dikit-dikit kok dalil. Nah, ini aneh sekali pemikiran seperti ini. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Dan mereka mengatakan kepada jin yang lain, wahai kaum kami, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, yahdi ilal haqqi, yang membimbing kepada kebenaran, wa ila tariqi mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, terimalah atau ambillah ya, dakwah ini ya, terimalah dakwah ini, jawablah dakwah ini, dakwahnya Rasulullah. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum, dan imanilah ajaran tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak menerima dakwah nabi ini, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak punya kekuatan di atas muka bumi. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan mereka tidak punya penolong di sisi Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, ini intinya para jin mendengarkan bacaan Quran dari Nabi, kemudian mereka kembali ke kaumnya dan mendakwahkannya. Ini di antara hikmah ditolaknya dakwah Nabi di Taif. Itu Nabi bisa berdakwah kepada para jin. Ya, kita akan lanjutkan kisah ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.